besar cintaku padamu. Terlalu sayang hatiku padanya. Kini membuatku patah hati curah padanya, seluruh sayang tertumpah padanya. Seluruh sayang tercurah padanya.